Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, masih membicarakan atau membahas tentang makna-makna yang masyhur dari huruf-huruf jar. Kita sudah membahas tentang makna ilah, kemudian makna abba, dan makna ala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan makna an. Silakan dibuka pada halaman 228. Makna an yang pertama di sini disebutkan al-mujawazatu wal bu'du. Ada yang maknanya mujawazah dan ada yang al-bu'du. Mujawazah melampaui, al-bu'du jauh atau menjauhi. Contoh mujawazah, sirtu anil madinati. Saya berjalan melampaui kota Madinah. Ya, maknanya saya berjalan keluar dari kota Madinah. Ya, di antara makna termudah bagi mujawazah itu adalah kharaja, yaitu keluar. Ya, misalnya ramaitu sahma anil qausi, saya melempar panah melampaui busurnya, maksudnya keluar dari busurnya. Kemudian al-bu'du misalnya raghibtu anil amri, saya membenci perkara tersebut, yaitu saya membenci sehingga al-bu'du menjauh dari perkara tersebut. Ini maknaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah makna ba'da. Ya an, tapi maknanya ba'da. Contohnya amma qalilin la yusbihunna nadimin. Ya. Amma qalilin, ini maknanya adalah zaidah, sehingga seperti kita mengatakan an qalil, kemudian an yang maknanya ba'da, sehingga maknanya ba'da qalil. Ya, ada ba'da qalil, ada qobla qalil. Ba'da qalil sebentar lagi, qobla qalil baru saja. Ya, amma qalilin, sehingga maknanya ba'da qalilin, yaitu tidak lama lagi, sebentar lagi, atau tidak lama lagi. Amma qalilin layus bihunna nadimin, mereka pasti akan menyesal. Ya, sehingga amma qalilin maknanya ba'da qalil. Kemudian contoh yang berikutnya, latar kabunna tabaqan an tabaq. Ya, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ya, di sini tabaqan an tabaq maknanya ya tabaqan ba'da tabaqin. Tingkat demi tingkat. Itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, makna ala. An, tapi maknanya makna ala. Ya, contohnya wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi. Barang siapa yang bakhil, pelit ya, sesungguhnya saja dia itu bakhil an nafsihi, maknanya ala nafsihi. Bakhil terhadap dirinya sendiri. Ya, orang yang bakhil berarti dia bakhil kepada dirinya sendiri. Ya, bakhil untuk apa? Mendapatkan kebaikan ya. Karena hakikat dari orang yang suka memberi berarti dia akan mendapatkan kebaikan, pahala yang banyak. Kalau pelit berarti pelit untuk mendapatkan pahala yang banyak untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Ya, di sini lafaz an nafsi maknanya ala nafsi. Kemudian yang berikutnya adalah makna ta'lil. Ya, makna ta'lil untuk menunjukkan alasan, ya. Ya, menunjukkan alasan. Contohnya, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Ya, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Ya, artinya, wa ma nahnu, dan kami, wa ma nahnu bitariki alihatina, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami an qaulik, karena perkataanmu. Ya, di sini an-nya, ya, maknanya adalah ta'lil. Ya, mereka, ya, orang-orang kafir, yaitu dari kaum Ad, berkata kepada Nabi Hud, ya, engkau tidak akan mendatangkan, ya, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami. Kemudian mereka mengatakan, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami. Wa manahnu bitariki alihatina, disebabkan dengan dari ucapanmu tersebut, ya, karena perkataanmu tersebut. Ya, di sini an qaulik maknanya ta'lil. Kemudian contoh yang berikutnya masih tentang ta'lil. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idati wa'adaha iyyahu. Yang artinya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Adapun permohonan ampun Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, illa an maw'idati wa'adaha iyyahu, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Ya, di sini kita lihat ada an maw, ya, an maw'idatin. Ya, an-nya makna tahlil, karena, ya, karena Nabi Ibrahim pernah berjanji mengikrarkannya kepada bapaknya. Kemudian yang berikutnya makna min. Ya, an tapi maknanya min. Ya, contohnya, wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dan dialah zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya. An ibadihi maknanya min ibadihi, dari hamba-hambanya. Kemudian masih makna min, Allah Ta'ala berfirman, ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ulaika allazina, mereka itulah orang-orang, nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ya, mereka adalah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Ya, di sini ada lafaz anhum maknanya minhum. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum. Nataqabbalu anhum maknanya nataqabbalu minhum. Orang-orang yang kami menerima dari mereka amalan kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian masih makna an yang terakhir, ya, di buku ini, dan tentunya masih ada atau banyak makna-makna yang lain karena disebutkan di sini adalah yang termasyhurnya adalah al badal. Ya, makna an adalah al badal sebagai ganti atau pengganti. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi syai'a, dan takutlah kalian kepada hari ketika tidak seorang pun dapat mengganti atau dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Ya, di yaumul qiyamah, di akhirat kelak ini tidak ada istilah ditebus ya, orang tua ditebus siksanya oleh anaknya, anaknya mewakili, ini enggak bisa. Masing-masing ngurusi urusannya sendiri-sendiri. Ya, kalau dunia mungkin bisa jadi ya, masih memungkinkan. Ya, harusnya orang tuanya yang menanggung, kemudian anaknya udah saya saja yang mewakili gitu. Ini bisa, tapi kalau akhirat ya masing-masing nanggung dosanya sendiri-sendiri, tidak bisa menggantikan, mewakilkan ya. Yang harusnya si A disiksa diwakili oleh si B misal, kadar siksaannya misal, yang tidak bisa. Wallahu a'lam. Nah, di sini an-nafsin sebagai ganti dari orang lain sedikit pun. Wa fil hadis, dan dalam hadis disebutkan, sumi an ummik, berpuasalah kamu an ummikiyah, menggantikan ibumu. Ya, berpuasalah kamu untuk menggantikan ibumu. Yang namanya hutang puasa atau mengqadha puasa ini bisa dilakukan oleh ahli warisnya ketika seorang meninggal dunia dalam kondisi masih punya hutang puasa, maka bisa disarutangkan kalau istilah kita, ya bisa diqadha oleh ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.